Amin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nushirat suratuhu fil jaraidil arabiyyati fastaqarra sakinan ila an safartu ana ila Surabaya maqrahul akhiri ya maqarrihil akhiri bi talabi ahli jam'iyyatil irsyadi liikhtibari talamidati madrasatil irsyadi allati bi Surabaya fawasaltu ila Surabaya yauma 15 sya'bana sanata 343 alif wa ba'da an makastu biha 5 ayamin arsala syaikhu aliyun ilaina kitaban biyadi ahadil ikhwani al-alawiyyina wa hadha nasu kitabihil madhkuri na'am. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi ila siratil mustaqim wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa inni u'linu al-ustada Asy-Syaikh Ahmad Muhammad As-Surkati bil huduri fi masjidi Anfili. Masjid Anfal. Ampel. Al-an disama Ampel. Masjid Ampel. Ya, ila Masjid Anfilah. Ila Masjid Anfilah ba'da salatil isya'i. Lailatul Tsulatsai al-muwafiqi. Lailatul Tsulatsai al-muwafiqa. Al-muwafiqa 21 atau Lailatul Tsulatsai al-muwafiqi. Al-muwafiqi 21 syab'ana sanata 343 alif li ajlil mudzakarati fi 3 masaila al-ula fil kalami ala sunnati wal bid'ati wa bayani haqiqatihima al-thaniyatu fil kalami ala ziyaratil quburi wa tawassuli bil anbiya'i was salihin Al-thalithatu fil kalami alal ijtihadi wa taqlidi. Taib hasbuk. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina wa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Lanjutan dari surat atau mukaddimah Syekh Ahmad Surkati ya. Wa nushirat suratuhu fil jaraidil arabiyah. Ini ya. Surah fotokopiannya itu pun tersebar. Ya, disebar di jaraid al arabiyah, di koran berbahasa Arab. Waktu itu di Surabaya, di Jawa. Ya, fastaqarra sakinan. Ya, keadaan pun menjadi tenang. Ya, enggak ada lagi provokasi, enggak ada lagi Habib Ali ya At-Thayyib memprovokasi karena beliau di Bandung kan nggak datang kan, di Bandung nggak datang beliau, udah beliau yang ngajakin ngasih syarat, nggak datang. Ila an safartu ana ila Surabaya. Ah, akhirnya Syekh sampai aku datang ke Surabaya, ke kotanya Habib Ali atau Yib. Sampai saya datang ke Surabaya, ya makarihi al akhir, tempat tinggal beliau Habib Ali atau Yib yang akhir. Bitalabi ahli jam'iyyati al-irsyad, karena permintaan dari ahli jam'iyyah ya, apa namanya para pengurus yayasan al-irsyad ya, jam'iyyah al-irsyad liikhtibari talamidati madrasatil irsyad allati bi Surabaya, untuk menguji ya, untuk mengetes para santri di pondok al-irsyad yang ada di Surabaya. Baik. Jadi ahli irsyad pertama kali itu di mana? Di Surabaya. Hai. Fawasaltu ila Surabaya yauma 15 Sya'ban. Saya pun sampai ke Surabaya pada tanggal 15 pada hari ya 15 Sya'ban pada tahun 1343 Hijriah, masya Allah. Itu berarti 100 tahun silam ya. Kho. Sekarang 1443 ya. Ini 1343, 100 tahun silam. 100 tahun silam ya, Syekh Ahmad Surkarti ya tahdir-tahdiran sama Habib Ali At-Thayyib. Masya Allah ya. Wa ba'da an makastu biha khamsata ayamin, dan setelah aku tinggal di Surabaya setelah 5 hari aku di Surabaya, fa wasaltu ya apa namanya? Arsala Asy-Syaikhu Aliun ilaina kitaban. Maka Syekh Ali At-Thayyib pun mengirimkan kepadaku sebuah kitab, artinya sebuah surat. Ya, biadi ahadil ikhwani al-Alawiyyin. Melalui salah seorang ya Alawiyyin, ya. Ini Habib juga. Wa hadha nasu kitabihi al-madhkuri. Nah, ini redaksi surat yang disebutkan ini. Ini suratnya Habib Ali At-Thayyib ini. Ya. Alhamdulillah al-hadi ila siratil mustaqim. Sebelumnya bismillah dulu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya. Fa inni u'linu al-ustada asy-syekh Ahmad Muhammad Surkati bil huduri fi masjid Anfela ba'da salatil isya. Masyaallah. Ya. Sesungguhnya saya di sini mengiklan, mengumumkan, menginformasikan kepada Ustaz Syekh Ahmad Muhammad Surkati supaya hadir ya di Masjid Anfel. Di Masjid Anfel. Ini nulisnya Anfil ya. Untung nunnya pisah sama fa ya. Kalau enggak kan kita membacanya Anfil. Dari gajah gitu. Masjid Anfel setelah sholat Isya. Ya. Ini pada malam Selasa yang bertepatan al-Muwafiq yang bertepatan dengan 21 Sya'ban tahun 1343 Hijriah ya li ajlin mudzakarah, untuk mudzakarah. Wah, ini untuk debat ini ya. Masyaallah. Fi salasi masailah, mengenai tiga permasalahan, tiga topik. Nah, ini permasalahannya nih. Kalau mau debat itu harus ditentuin mahal nizaknya, titik tengkarnya itu apa. Jangan enggak ditentuin ter kemana-mana. Ya. Ntar ngedebat masalah pribadi lagi. Dulu antum pernah khitbah inceran ana. Wah, itu kan lain lagi. Lain lagi. Ya kan? Pernah khitbah inceran ana. Wah, gitu kan. Lain lagi. Makanya harus ditentuin apa poin-poinnya mau diskusi, gitu. Punya Faza mau diskusi sama Rizky. Ya, harus ditentuin apa titik tahdirnya Faza terhadap Rizky. Ya. Jangan gara-gara berebutan sampo di kamar mandi. Ya, al-ula yang pertama, fil kalam ala sunnati wal bid'ati wa bayan haqiqatihima. Nah, ini pembicaraan tentang topik sunnah bid'ah serta penjelasan hakikat keduanya, hakikat sunnah bid'ah. Oh, cakep ini. Nah, ini yang jadi pembicaraan di buku ini. Atsaniyah yang kedua, fil kalam ala ziyaratil kubur. Wah, itu. Ya, pembicaraan tentang ziarah kubur wa tawassuli bil anbiya wa sholihin. Dan bertawassul, ini ziarah kubur orang soleh ya. Ini yang dimaksud oleh Syekh Ahmad Surkati terkait dakwah beliau. Dan bertawassul dengan para nabi dan orang soleh. Ya, bertawassul. Baik. Ats-tsalitsah fil kalam 'ala al-ijtihad wa taqlid. Pembicaraan tentang ijtihad dan taklid. Nah, sampai sini ya. Baik, barakallahu fiik. Gantian dibaca sini. Siapa? Ayo Nabil, baca Nabil. Maqala mu'allif rahimahullah. Bisyartin. Bisyarti, ada an masdariyah. Maka an masdariyahnya ta'wilnya nanti mudhofu nilai. Bisyarti. Bisyarti. Anna kulla wahidin minna yatakallamu sa'atan falakiyatan alal masaili al-thalathi min ghairi an yu'aridahu sahibuhu aw ahadul hadirina fi kalamihi wa bisyarti ayyaktuba kullu kila ayyaktuba kila kila al mutanadhirina mutanadhiraini jami'i man maf'ul bi jami'a jadi yaktub jami'a jami'a ma yuridu ayyatakallama bihi amaman nasi fi wa fi waraqatin fi waraqatin terus li ajli adami at-taghyiri wa at-tabdili thumma thumma ba'da al-faraghi yu'ti kullu wahidin minna waraqatahu li sahibi jaridatin jaridati hadramauta aw ghairihi jaridah hadramaut itu nama koran dulu ya yang berbahasa Arab ya koran hadramaut dulu korannya bahasa Arab zaman dulu. Terus kalau kayak kan dulu biasa, sekarang aja kan biasa ya apa kalau koran berbahasa Inggris Jakarta Post, tahu enggak koran Jakarta Post? Hah? Enggak tahu Ahmad. Aduh, Ahmad. Taunya dulu Pos Kota ya doyok. Ya. Ya, lampu merah lagi jangan-jangan taunya koran lampu merah. Hah? Jakarta Post ada tuh koran berbahasa Inggris sekarang. Ya, Jakarta Post, koran berbahasa Inggris. Ama taunya lampu merah kali ya? Enggak tahu koran apapun. Nah, kalau dulu koran berbahasa Arab nama korannya Hadramaut, Jaridah Hadramaut dulu, zaman company dulu. Terus lanjut. Lian sura falyu'ti fayattali'u fayattali'u 'alayhima umumun nasi. Umumun nasi. Umumun nasi. والقصد من ذلك بيان الحق وجميع ما في هذا الإعلان موافق لما طلبه الشيخ أحمد في جوابه على الإعلان السابق وليس بيني وبينه وليس بيني وبينه منافسة ولا عداوة شخصية أصلا بل المقصود بيان الحق وهذا يحصل مع الأخ وأخيه والوالد وولده والله المستعان في التوفيق للصواب حرر في في صبح الأحد الموافق 19 شعبان سنة 43. Baik, ini tahun 13 ya, 1300, tapi tulisnya 43 aja. Ya kayak sekarang lah, tahun 2022 disebutnya tahun berapa? Tahun 22 gitu. Baik. Nah, kemudian kata Habib Ali ya, At-Tayyib berikutnya bisyarti, ini dari kemarin belum ngasih syarat mulu nih ke Ahmad Sukarti ya. Dari kemarin ngasih syarat inilah, ngasih syarat itulah. Dia mulu, kayak dia yang ngontrol gitu ya. Ya, tapi si Ahmad Sukarti banyak ngalah, ngikut aja. Iya, ayo, dia mau gini, ayo, gitu kan. Bisyarti anna kulla wahidin minna yatakallamu sa'atan. Dengan syarat, masing-masing dari kita berbicara satu jam. Salaki alamanya, alal masail salasi, dan mengenai tiga permasalahan tadi. Tiga permasalahan tadi apa? Sunnah bid'ah, ziarah kubur, tawasul, istihad taklid. Min ghairi ayu aridahu sahibuhu. Tanpa ada di ini kalau lagi debat yu aridahu apa namanya? Dipotong gitu. Ya. Ya, tanpa debat sahib fi kalamih. Ya dalam ucapannya itu. Enggak boleh diinterupsi dulu. Biarin satu jam ngomong. Wa bi syarti ayaktuba kilal mutanadziraini jami'a ma yuridu ayatakan lama bihi amaman nasi fi waraqatin. Dan juga dengan syarat apalagi masing-masing kilal mutanadzirain, masing-masing dari kedua pihak yang berdebat, yang diskusi antara Syekh Ahmad Sukarti dan Habib Ali At-Tayyib itu apa namanya? Menulis ya. Semua ma yurid, semua yang ingin dia inginkan ayatakan lah mabiyang ingin dia sampaikan amam an-nas di hadapan ya, hadirin di hadapan orang-orang fi waraqatin supaya dia tulis di kertas ya Li ajli adami taghyiri wa tabdil, supaya enggak dirubah. Enggak diganti-ganti. Ya. Baik, ini syarat aneh ini. Ya. Ah. Baik. Summa ba'dal faraq, kemudian setelah selesai, ya. Yu'ti kullu wahidin minna waraqatah. Masing-masing dari kita menyerahkan kertas tulisan materi debatnya, ya, li sahibi jaridati Hadramaut au ghairi, untuk diserahkan kepada sahib jaridah itu, si bos koran Hadramaut, ya, redaktur, ya, apa ya bahasa kita, bos koran ya, redaksi ya, nah. Hah? Itulah bosnya, bosnya koran Hadramaut atau yang semisal atau yang lainnya, ya. Lalian surah, ya, supaya nanti disebar, supaya tolu alaihima umumunna, supaya nanti dibaca diketahui oleh semua orang. Ya, wal qasdu min dzalika bayanu al haq, dan tujuannya enggak lain itu adalah untuk menjelaskan kebenaran. Ya, wa jami'u ma fi hadzal i'lan muwafiqun lima talabahu asy-syekhu Ahmadu fi jawabihi 'alal i'lani as-sabiqi. Ya. Semua yang tercantum itu selaras dengan apa yang diinginkan oleh Syekh Ahmad Surkarti pada jawabannya yang terdahulu. Ya, pada pengumuman terdahulu. Baik, walaysa minni walaysa baini wa bainahu munafasatun wala adawatun syakhsiyatun aslan. Ya, enggak ada antara aku dan beliau, antara aku Habib Ali Thayyib dan Syekh Ahmad Surkarti, ada ya ada persaingan, ada permusuhan pribadi. Ya, aslan sama sekali enggak ada. Bal maqsudu bayanul haq. Bahkan maksudnya enggak lain cuman ingin menjelaskan kebenaran. Wah, ini bagus juga ya, Habib Ali Thayyib sportif dia di sini. Ya. Wa hada yahsulu ma'al akhi wa akhihi wal walidi wa waladihi. Ya. Dan ini juga terjadi antara seorang dengan saudaranya, antara ayah dan anaknya. Ya, wallahu musta'anu fit taufiqi lisawab. Allah lah tempat ya meminta pertolongan untuk mendapatkan taufik ya kepada kebenaran. Qurira fi subil ahad. Nah, ini ditulis, disusun, diedit, disusun pada subuh hari Ahad al-Muwafiq yang bertepatan ya dengan tanggal 19 Sya'ban, tanggal 19 Sya'ban tahun 1343 Hijriah. Ya, kata bahu al-faqiru ilaihi ta'ala Ali bin Abdullah At-Thayyib. Nah. Ya, ditulis oleh al-faqir. Ya, yang fakir pada Allah yaitu Ali bin Abdullah At-Thayyib. Baik, bagus juga di sini beliau. Siapa? Habib Ali At-Thayyib. Walaupun di awal ya muter-muter. Hai barakallahu fik. Nah, siapa? Mujahid, gantian baca Mujahid. Bismillah, qala al-mu'allif ta'ala wal matmunahu an napa mansub nuhu napa mansub mana amil nasabnya enggak ada wal matmunuhu annahu yutlabu al-munadharata ma'na fi mas'alatil ijtihadi wat taqlidi wal mas'alati sunnati wal bid'ati wal mas'alati ziyaratil kuburi wat tawassuli bil anbiya'i wal awliya'i was solihin fa'ajibna kasiran min kaunihi lam yu'allimna min hina ma talabna atau lam yu'limna min hina ma talabna minhu al-i'lana walam yu'ayyin waqtan kafiyan li muraja'ati tilkal masa'ili kama yanbaghi ma'a ilmihi anni dakhalat Surabaya. Dakhaltu anni dakhalat. Dakhalat Surabaya. Dakhaltu tambeng amat ya. Dakhaltu Surabaya. Walam Suro, saya sama Soekarti nggak nyebut ra, ro. Surabaya. Tahu kan yang bahasa kita Surabaya, tapi kan ini lagi Suro. Saya sama Soekarti orang Arab Surabaya. Surabaya walam ustahab. Walam astahib. Astahib ma'i ma'iya. Ma'i. Ma'i kitaban lil muraja'ati. Wazzamanu alladhi ayyanahu yauma yaumun walailatin faqat ya lailatun faqat wa nahnu mashghuluna fihi bi ikhtibari talamizi alladhi du'ina li ajlihi fa asiftu kathiran min hadhihi al muamalati walakinni ma'a dhalika kullihi lam yasa'ni mukhalafatuhu nadharan lil wasti wal hali wal ahamiyati al maqamu al maqami ma'a anna aktharun nasi La muna fi ijabatina li talabihi qailina innahu la yuridu ihaqun ihqaqa haqqin wala ibtal wala ibtalil puyang dia matuf ke ihqaq wala ibtala batilin bal yuridu astashwisha faqat. Cukup. Mujahid. Dia pindah belakang sempit ada antum situ. Aduh, mujahid. Mana tadi antum bacanya tuh? Wa madmunuhu, ya, madmun. Apa maknanya madmun di sini simaful? Ya, kandungan maksudnya apa? Isi suratnya itu annahu yatlubu al-munadharata ma'ana fil mas'alatil ijtihad wa taqlid. Ya, beliau meminta kami untuk bermunadharah, berdialog. Ya, ma'ana berdialog dengan kami pada permasalahan ijtihad, taqlid, masalah sunnah bid'ah, masalah ziaratul kubur, tawasul bil anbiya wal auliya was salihin. Fa ajibna, namun kami heran, katsiran, kami sangat heran. Ya, min kaunihi, ya, dari keadaan dia lam yu'limna, karena beliau enggak ngasih tahu kami min hini ma talabana minhu al-i'lan. Ya, sejak sejak kami meminta kepadanya, ya, pengumuman, dia enggak ngasih tahu. Walam yu'ayyin waqtan kafian, dia pun enggak menentukan waktu yang cukup li murojaati tilkal masaili kamayan bagi untuk murojaah permasalahan pertiga permasalahan tadi sebagaimana selayaknya demikian. Ma ilmihi, padahal dia tahu anni dakhaltu Surabaya, saya datang ke Surabaya. Walam astahib ma'i kitaban lil murojaah, dalam keadaan saya enggak bawa kitab. Ya, saya enggak menyertai kitab-kitab saya untuk murojaah. Wa zaman, sedangkan waktu alladhi ayyanahu yang beliau tentukan yaumun wa lailatun faqat, sehari semalam aja. Wa nahnu masgulun fihi, sedangkan kami pun sibuk pada hari itu bi ikhtibari talamidi untuk ujian para santri alladhi du'ina li ajri, yang kami diundang karenanya untuk uji para santri di al-irsyad. Pasif tu kesiron, saya sangat kecewa min hadhil muamalah, dari muamalah kayak begini. Ya, lakin ma'adzalik, namun walau demikian, ya, kullih, walau demikian semuanya ini lam yasa'ni mukhalafatuhu, saya enggak punya kelapangan untuk menyelisihinya. Kenapa? Nadharan, karena memandang lil wasti wal hali wa ahamiyatil maqam. Ya. karena memandang di sini ya keadaan demikian dan pentingnya urgensinya ya hal tersebut ya. Ma anna aktsarun nasi, padahal banyak kebanyakan orang lamuna, itu apa bukan mence, apa namanya lamuna itu bukan maksudnya ini apa mencela, tapi banyak orang enggak setuju ya menyalahkan, kebanyakan orang menyalahkan kami fi ijabatina ya ketika kami memenuhi undangannya litolabihi ya akan permintaan dia tadi qailina, seraya mereka mengatakan orang-orang yang enggak setuju sama Syama Sukarti datang karena orang-orang tahu nih Habib Ali Athaib curang gitu ya, innahu la yuridu ihqaqaba haqqin, si Ali Ahmad Athaib ini enggak menginginkan ya, enggak menginginkan tegaknya kebenaran, wala imtala batilin, dia enggak menginginkan ya bajat hancurnya kebatilan, bal yuridu at-taswisa faqat, dia cuma ingin provokasi aja ya. Tayyib barakallahu fik. Terus dibaca sini ya. Muslih, baca Muslih. Tsumma qala al-musannif rahimahullah ta'ala fastidattu idza fasta'idtu fasta'didtu apa fi'il madinya ista'dada ista'adda fasta'adtu fasta'dattu fasta'dattu lidzalika wa hadartu fil waqti ma'lumi fil mahalli mau'udi fihi falam najid ahadan hunaka. Masya Allah. Lihat kata Syekh Ahmad Sukarti, saya pun siap-siap. Ya fasta'dattu dzalik lidzalik, saya pun siap-siap untuk ya, dialog itu. Wa hadartu fil waqtil ma'lum. Saya pun hadir di waktu yang sudah ditentukan tadi, yang sudah diketahui, fil mahal, di tempat yang mau'ud, di Masjid Anfal ya fihi. Ternyata kata Syekh Ahmad Sukarti bersama para ikhwan datang, falam najid ahadan hunaka, kami enggak mendapati seorang pun di sana. Masya Allah. Terus wasalaina al-isya'a fil masjidi al-madhkuri. Ah, kita pun salat Isya di masjid yang disebutkan tadi. Terus wantadhirna hatta tafarraqa an-nasa. An-nasu. Ya, taib. Kami pun menunggu. Ya, kami pun menunggu sampai orang-orang, ya, itu bubar gitu. Karena nggak ada gitu. Nah, nggak ada ini Ali Athaib mana ini? Ya, di Bandung nggak datang. Ya, di kotanya sendiri nggak datang. Padahal dia ngajakin. Ah, gimana itu? Itu kalau muslim itu kesel banget muslim. Udah ngacak-ngacak warung bubur. Mana sate ampela sama usus. Kalau muslim udah ngamuk itu, langsung makan bubur 3 mangkok. Aduh. Terus aja muslim. Walam nuwafi asy-syaikha Aliyan Ali ibn Aliyan At-Thayyibi. At-Thayyiba. Naam. Baik. Ya. Dan kita pun tidak mendatangi, artinya kita enggak jumpa sama Syekh Ali At-Thayyib. Terus walakin la lauma alaihi fi dzalika. Baik, namun la lauma alaihi. Wah, ini adabnya Syekh Ahmad Sukarti. Namun enggak ada celaan buat dia. Padahal patut dicela enggak? Patut, ngerjain ini. Ya, terus faqad balaghna ba'da dzalika annal amra qad tadakhalu fihi. Tadakhala qad tadakhala fihi Ra'isul Arabi wa ukhira al-maw'idu ila lailatin ukhra. Nah, baik. Faqad balagona, telah sampai kepada kami ba'du, ba'da dzalik, setelah itu annal amra, bahwasanya perkara ini qad tadakhala fihi ra'isul Arab. Ya. Bahwa perkara ini sudah diturut campuri oleh kepala Arab, apa ya? Sesepuh, nah, gitu. Sesepuh orang Arab di Surabaya. Ya, dan akhirnya ya, acara tadi ukhira. Ya, ditunda. Ditunda ila lailatin ukhra, ke malam yang lain. Ya. Ke malam yang lain. Terus di taman ya'khudhu ar-rukhsata min hukumati wa min wakilil masjidi. Summa balagna annahum ukhiru al-munadharata ila akhiru al-munadharata ila sabahi yaumil arba'i al-muwafiqi 22 Sya'bana. Baik. Naam. Ya, waktunya kan ditunda ke malam yang lainnya. Ya, supaya ya khudu ar-rukhsah, ar-rukhsah, supaya dapatkan peluang, dapat kesempatan minal hukumah, dari pemerintah. Siapa pemerintahnya? Belanda dong. Residen mungkin di Surabaya waktu itu. Wa min wakilil masjid, wakil masjid DKM. Wakil masjid, dan sampai dapat izin dari DKM. Summa balaghana, kemudian telah sampai kepada kami annahum, bahwasanya mereka para pengurus pemerintah akhiru al-munadharata ila sabah. Ya, mengakhirkan dialog tadi sampai ke waktu subuh pada malam Rabu yang bertepatan tanggal 22 Sya'ban. Terus summa fil yaumi nafsihi ja'ani rajulani ilal munazzali ay ilal manzili. Ilal manzili alladhi ana fihi. Nah, kemudian pada hari itu sendiri ja'ani rajulan. Ya. Ada dua orang yang datang kepadaku. Ilal manzil alladhi ana fihi, ke rumah yang aku berada di situ, yang nginep di situ. Terus wa dhahaba bi ila manzili ahadil ulama'i al mashhurina bisurabaya. Bisurabaya. Kemudian keduanya itu bersamaku pergi ke rumah salah seorang ulama yang terkenal di Surabaya. Terus biza miziyadat biziarati biduni ayyu limani bisyai'in mimma yaqsidanihi. Tayyib. Ya. Kan ziarah ke ulama tokoh agama yang masyhur di Surabaya. Ya, biza miziarah dengan klaim, dengan ya, dengan ini kita ziarah aja biduni ayu limani tanpa keduanya memberitahukan kepada saya bisain sedikit pun mimma yaksidani, tentang maksud keduanya tadi ngajak Syekh Maswakati ke salah seorang rumah tokoh ya di tokoh agama di Surabaya. Terus wa fitariki qabalna asy-syekhu aliyan at-thayyiba. Ah, di jalan kami berjumpa Syekh Ali at-Thayyib. Nah, terus fa akhbarahu ahadur rajulaini annahum yaqsiduna ziyarata fulanal alim ziyarata fulanil alimi al-musyari ilaihi. Taib. Nah, fa akhbarahu ahadur rajulain, maka salah seorang dari dua orang yang bersama Syekh Ahmad Sulkati tadi ya memberitahu kepada Syekh Ali at-Thayyib bahwa mereka bermaksud menziarahi fulan yang alim yang tadi diisyaratkan. Terus fadhahaba ma'ana ilal manzili al-madhkuri. Ah, akhirnya Syekh Ali at-Thayyib pun pergi bersama kami ke rumah Syekh yang disebutkan. Tapi cukup dulu ya, mau maghrib nih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.